Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدٍ حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر قبل الله سبحانه وتعالى pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali mengadakan kajian, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan iman tidak akan mungkin ada di hati kita kecuali dengan kita mengerti tentang ilmu agama. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin, wala yaqunul imanu illa bil ilmi, ketika beliau menjelaskan firman Allah Azza wa Jal, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa manusia semuanya dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman. Tidak disebut dalam ayat ini pentingnya ilmu agama. Tidak disinggung dalam ayat ini tentang al-ilmu. Langsung disebutkan tentang al-iman, kemudian beramal saleh, kemudian tawasabil haq dan tawasabil sabr. Namun kata Syekh, la yakunul imanu illa bil ilmi. Tidak akan terjadi iman pada diri seseorang tanpa ilmu. Sehingga ilmu itu sangat penting agar bisa terjadi keimanan di dalam hati kita, apalagi dalam rangka menjaga keberlangsungan iman itu sendiri. Maka butuh adanya penopang berupa al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Hadirin kemuliaan, di antaranya adalah dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sedang kita baca di kesempatan pada pagi hari ini. Terakhir sampai pada hadis yang keberapa? Ada yang nulis nak? Tahu? Doa setelah azan. Ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat. Terakhir kita baca tentang bab azan hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak akan ditolak sebuah doa yang dipanjatkan antara azan dan qomat. Maka ini termasuk waktu-waktu yang mustajab dakwah, mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala antara azan dan qomat. Karena itu sibukkanlah diri kita ketika antara azan dengan qomat dengan memperbanyak addu'a. Kalau ditanya doa apa saja kah itu? tidak ada ketentuannya. Tidak seperti amalan setelah sholat fardu, ada ketentuannya. Karena itu termasuk dari bagian rangkaian ibadah sholat. Sebelum sholat, ini sebelum takbir, apakah ada amalan tertentu terkait dengan ibadah sholat? Demikian juga dengan setelah amalan sholat yang fardu, apa yang dilakukan oleh Nabi itu juga terkait dengan ibadah sholat itu sendiri. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, Imam Ahmad sebutkan dalam beberapa kitab, hal qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syai'an qabla takbir. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kata-kata sebelum beliau takbiratul ihram, mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Faqala la. Imam Ahmad mengatakan tidak. Nabi tidak mengatakan kata-kata apapun sebelum kalimat Allahu Akbar. Maka mari kita kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau berbicara kita berbicara, di mana beliau tidak berbicara kita pun tidak berbicara. Ini bentuk pengikutan. Ketika beliau berjalan kita berjalan, ketika beliau berhenti kita pun berhenti. Ini namanya mengikuti beliau alaihissalatu wassalam. Disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi alaihissalatu wassalam tidak mengajarkan kata-kata apapun sebelum takbir. Nabi mengatakan kepada seorang yang alladhi yusiu salatu, orang yang dikenal dengan musyi salatuhu, orang yang jelek salatnya. Nabi mengatakan idza kumta ila salati idza istaqbalta al-qiblata fakabbir. Apabila engkau sudah menghadap ke arah kiblat, fakabbir, maka hendaknya engkau mengucapkan Allahu Akbar. Huruf fa dalam kalimat fakabbir itu memiliki makna langsung bahasa kitanya. Apabila istaqbalta al-qiblata, apabila engkau telah menghadap ke arah kiblat, fakabbir, maka bertakbirlah. Kalimat maka di sini menunjukkan langsung tanpa adanya kata-kata apapun. Ada beberapa orang yang mendengarkan hadis ini tidak cocok. Nang aku ya oralah, marame ya bismillah disin. Marame apa pak? Bismillah terlebih dahulu. Lah salat ing marmarman. Marem lah mangan arem-arem pak. Marem. Ini sholat, ibadah. Jangan pakai hukum marem. Lebih maremanin, a'udhu billahi minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu malah salah. Karena Nabi tidak mengucapkan apapun sebelum takbir. Demikian pula amalan setelah salam. Selesai dari melakukan ibadah salat fardu, amin dilakukan juga amalan tertentu. Jangan kita mengada-ada yang tidak ada. Adapun kalau antara adzan dengan qomat, maka amalan yang disunahkan di situ adalah berdoa. Memperbanyak doa antara adzan dan qomat agar Allah Azza wa Jal membantu kita dalam istiqamah, menerangi jalan kita, memberikan kepada kita hidayah. Dan yang lainnya banyak sekali doa-doa yang bisa terucap oleh lisan kita antara adzan dengan qomat. Antara adzan dengan qomat. Kita masuk pada bab yang berikutnya, bab fadlus salawat. Bab tentang keutamaan salat-salat. Disebutkan Imam Nawawi ayat Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Sesungguhnya ibadah salat akan mencegah dari perbuatan fahsya, keburukan, dan perbuatan kemungkaran. Ini salat yang bermutu. Apa maknanya salat yang bermutu? Salat yang betul-betul orang itu mengilmui salat, memahami ibadah salat, mengerti rasa takut kepada Allah, khaufullah, mengerti bahwasanya apa yang dilakukan olehnya dilihat oleh Allah Azza wa Jal, meyakini bahwasanya perbuatannya, ucapannya didengar oleh Allah Subhanahu wa Taala. Orang yang salat, kita meyakini apa ya kaum muslimin, sabda Nabi diantaranya, innahu yunaji rabbah la tu'zih. Rasul mengatakan kepada salah seorang ketika dia membaca Al-Quran dengan keras di samping orang yang sedang sholat, maka Rasul menegurnya, la tu'zi, jangan kau sakiti dia dengan bacaan Al-Quranmu yang keras. La tu'zi, jangan kau sakiti dia, li'annahu yunaji rabbah, dikarenakan dia sedang bermunajat dengan Rabbnya. Bermunajat yakni berbisik-bisik dengan Rabbnya. Kita walaupun membaca ayat-ayat Al-Quran atau membaca zikir-zikir salat dengan lirih, hanya kita yang mendengar lirih dalam perkara salat itu, bukan hanya umik-umik tok. Ngerti umik-umik, Pak? Bahasa Indonesia apa ya? Umik-umik. Angel itu, Pak. Hanya menggerakkan bibir saja, tetapi sampai mengeluarkan suara. Suara tersebut minimalnya terdengar oleh kita sendiri. Bagaimana itu? Ya bisa terdengar oleh kita sendiri. Kalau seandainya terdengar oleh samping kita, sayup-sayup. Sehingga tidak mengganggu bacaan dia. Syaikh Ibnu Taimin menjelaskan ini. Ketika beliau menjelaskan kesalahan orang yang sholat dengan bacaan batin. Tahu bacaan batin? Ada tiga pembahasan. Yang pertama, membaca batin. Yakni hanya dalam kalbu. Diangkat tangan tapi meneng. Sing takbir atine, Pak. Meneng maun. Sing baca atine. Sampai Al-Fatihah dia baca dalam hati. Sudah waladhalin amin dalam hati. Meneng baik. Rukung ya. Meneng baik. Dia baca hati. Apakah itu boleh? La, tidak boleh. Beliau mengatakan tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Apa dalilnya Syekh? Dalilnya Syekh Ibnu Taimin adalah firman Allah Azza wa Jal, faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah olehmu apa yang mudah engkau baca dari Al-Quran. Kalimat faqra'u membaca, bukan membatin. Membaca. Kemudian Syekh memerintahkan kepada salah seorang di antara muridnya, iqra al-Fatihah. Baca alaih al-Fatihah. Baca. Alhamdulillah, rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Hadzal qira'ah. Ini namanya membaca. Tapi kalau orang membaca dalam hati, baca kamu. Meneng baik. Selesai. Kapan kamu baca? Dalam hati. Itu bukan membaca. Itu bukan membaca. Sehingga Syekh mengatakan bahwa semisal surat Al-Fatihah dalam salat menduduki rukun. Ketika rukun itu tidak terpenuhi, maka salatnya batal. Tidak sah. Sehingga membaca. Kemudian membacanya dengan apa? lirih, hanya untuk kita sendiri. Jangan membuat waswas, menyibukkan kanan kiri kita. Termasuk kami ingatkan juga seorang imam ketika memakai yang seperti ini, apa ini namanya, mikrofon apa yang tepat di mulut, kadangkala dia terjadi di beberapa masjid ketika dia membaca sirri terdengar sampai ke mik. Subhanallah, subhanallah, terdengar bacaan zikirnya terdengar. Padahal itu apa? Lirih. Kalau dia imam, sami'allahu liman hamid. Itu yang keras. Setelah itu, rabbana walakal hamd minas samawati wal ardh. Itu adalah lirih. Tetapi karena dia memakai ini, terdengar suaranya di mikrofon. Akhirnya mengganggu jamaah yang lain. Hendaknya diperhatikan. Karena antara jahr dengan sir dalam amalan ibadah salat dibedakan. Kapan Rasul jahar, kapan Rasulullah sir. Ketika sir adalah terdengar oleh telinganya sendiri sehingga tidak mengganggu yang lain. Bisa dimengerti hadirin? Demikian juga Syekh berbicara tentang hanya menggerakkan lisan saja, bibir. Bacaannya itu tidak keluar suara tetapi menggerakkan bibir. Bacaannya itu cuma sekedar menggerakkan bibir. Yang membentuk huruf bahasa Arab tanpa keluar suara. Itu pun kesalahan. Nah, kita mengangkat ini tadi dalam rangka untuk bahwa kita meyakini walaupun kita membacanya lirih, bahasa Arabnya sirriyah, itu tetap kita meyakini Allah mendengarkan bacaan kita. Kita meyakini Allah melihat apa yang kita lakukan. Dengan ini orang yang sholat bermutu sholatnya akan tercegah dari perbuatan al-fahsya wal-munkar. Karena kalau mau melakukan kemungkaran, melakukan sebuah dosa, dalam hati kita meyakini saya dilihat oleh Allah. Perbuatan ini tidak lepas dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu takut. Itu diantara bentuk inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari fahsya dan al munkar. Buktinya tahu kaum muslimin, antum lihat perbedaan orang yang biasa melakukan salat apalagi dengan berjamaah, dalam kehidupannya tertata. Dalam kehidupannya tertata. Dari sisi pakaian, dari sisi ucapan, dari sisi perbuatan. Dia salat subuh, kemudian nanti akan salat duhur, akan salat asar. Tertata. Dengan baik. Beda dengan mereka-mereka yang tidak salat. Yang kegiatannya di terminal atau di pasar-pasar atau di jalan-jalan tanpa melakukan ibadah salat, apa yang dilakukannya? Penuh maksiat, penuh dengan kemungkaran, yang minum-minuman khamr, yang narkoba, yang menipu, yang memalak, yang mendzalimi orang, macam-macam perbuatan mereka, macam-macam. Beda dengan orang yang melakukan apa? Salat, malu untuk melakukan kemaksiatan. Terlebih lagi kemaksiatan yang nampak. Kita ini ahlu sholat. Orang yang biasa sholat. Jangan melakukan seperti yang dilakukan oleh mereka-mereka. Kendoakan orang genah. Omongannya kotor. Sikil papat metu. Nah, kita jangan. Kita ahlu sholat. Malu melakukan hal-hal yang rendah seperti itu. Mereka melakukan itu ya karena memang kelasnya seperti itu. Orang sholat. Hampir-hampir dikatakan dia wajar baik, sholat biora. Kata kaum muslimin, inna salat tanhal fahsya wal mungkar. Qala syekh, saya bacakan sedikit keterangan dari syekh Ibn Uthaymin. Ini sudah kita baca kemarin ya. Bunyi. Ya, saya ingat. Ibadah salat adalah ibadah yang diawali dengan apa? Takbir. Dan ditutup dengan salam. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau tidak ada takbiratul ihram? Tidak sah. Karena takbiratul ihram itu rukun dalam salat. Takbiratul ihram, ya kaum muslimin. Mengapa disebut takbiratul ihram? Allahu Akbar. Yang sunnah, raf'ul yadain. Mengangkat tangannya, ini hukumnya sunnah dalam salat. Takbir itu bukan mengangkat tangannya, kaum muslimin. Takbir itu ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar dalam salat itu yang pertama kali disebut takbiratul ihram dikarenakan dengan kita mengucapkan Allahu Akbar, haram bagi kita melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan dalam amalan sholat. Makan, minum. Makan, minum halal apa haram? Dengan wonten gedang goreng, makan halal mudan? Halal pak amul haram makan halal niku. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, anak gedang goreng. Nyicipilah setitik bongkok, cikot batir, pangan tem, ngambil baca Al-Fatihah, alhamdulillah. Itu menjadi haram karena antum sudah mengatakan Allahu Akbar yang pertama. Itu disebut takbiratul ihram. Sampai salam, setelah selesai salam baru kemudian menjadi boleh hal-hal yang memang boleh untuk dilakukan di luar sholat. Itu makna takbirul ihram. Adapun takbir yang berikutnya, ruku, sujud, dan seterusnya, itu namanya takbiratul intiqal. Takbir untuk perpindahan. Hukumnya apa dalam sholat? Wajib. Tidak sampai rukun. Apa bedanya wajib dan rukun dalam sholat? Ada pembahasannya tersendiri. Kemudian diselesaikan dengan kalimat assalamualaikum, assalamualaikum. Hadirin yang mulia, apa hukumnya salam? Hukumnya salam rukun. Jangan sampai kita membatalkan atau menyelesaikan salat tanpa salam. Itu namanya batal. Belum selesai engkau membatalkannya. Engkau harus melakukan dari awal lagi. Engkau harus melakukannya dari awal lagi, karena engkau belum menutupnya dengan salam. Ada yang bertanya, bolehkah kita menjawab salamnya orang yang selesai salat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Niku pitakonan singkaken rekap, ora usah dijawab, karena tidak ada nasnya. Semua kita mengucapkan apa? Salam. Selesai salat mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak ada nasnya masing-masing jawab waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tidak ada kaum muslimin. Aja neka-neka. Ada ngalah pikirannya macam-macam. Hadirin yang melakukan, kita masuk kepada saya sebutkan sedikit keterangan syekh pada tafsir beliau terhadap ayat tadi di atas. Qala syekh, makna firman Allah Azza wa Jal, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Kapan salat itu bisa mencegah dari fahsya dan dari munkar? Qala, idha kanat salatul muqamatun al wajil akmal. Salat itu mampu mencegah dari keburukan dan dari kemungkaran. apabila salat itu dilakukan dengan cara yang sempurna. Dengan cara yang sempurna. Walihada najidu kathiran nusalli wala najidil qulub tadagayyar attaqrul fahsyal munkar wa yakul insan ba'da salat khairan minhu qablaha wala najid hada. Kata beliau, kita dapati banyak orang yang sholat tetapi dalam kehidupannya kemaksiatannya jalan terus. Ya sholat wong ya pak, ning dosane ding terus menerus ya. Ki sing salah sapa iki? Salate apa wonge? Apa malah ayate, Pak? Katanya inna salata tanha anil fahsyal munkar. Sesungguhnya yang namanya salat itu mencegah dari kejelekan dan keburukan, kemungkaran dan kemaksiatan. Tapi nyatanya banyak orang yang salat, kita dapati dia masih tetap mengerjakan keburukan dan kejelekan. Dia menyebutkan karena dia dalam salatnya tidak sempurna, terutama dalam perkara hatinya. Hatinya. Salat itu ayo muslimin bukan hanya ibadah badaniah. Badannya toksin salat pak, jenglit-jenglit rampung ngasih niku mboten. Salat itu juga termasuk padanya ibadah qalbiyah, hati. Hati yang beriman, yang terpupuk dengan ibadah salat, pasti akan benci kepada kemaksiatan. Itu dia kaitannya. Hati yang ikut salat, hati yang betul-betul meresapi amalan salat, memahami makna satu persatunya, maka hati itu akan terdidik beriman. Bentuknya apa beriman? Senang amal saleh dan benci kepada kemaksiatan. Karena itu mencegah. Apabila orang itu sholat hanya fisiknya saja, wis sholat be kairi-kairi baik, jarang jamaah, kok banter sholatnya pak, rubu-rubu gedang. Ngerti rubu-rubu gedang? Atau orang mengatakan kayak kinjing cewok, jengklat-jengklit, kayak-kayak lajan, orang namu tuneblas. Sholat 4 rakaat kurang menit, cepat banget nih gue pak. Apa sih diwajah? Sudah, dia tidak pedulikan bacanya karena sudah betul-betul hafal di luar kepala. Delenger testimoni pak, ngerti delenger nih kan? Delenger testimonis, buh ngomong apa cangkemeh, sing dipikir buah apa, mulutnya mengatakan apa, suara nyambung, ngerti-ngerti? Salam. Mikir rambung, pirang menit, rong menit. Yang seperti itu ya tidak ada mutunya. Dia salat seperti tidak salat. Perbuatannya tetap bersolat, jogongan, udut, teplekan, bersolat, teplekan, udut. Kewong kepriwe solatnya jane. Jangan salahkan ayatnya, jangan salahkan ibadah solatnya, salahkan dia. Karena yang solat itu hanya fisiknya, dia tidak memahami satu persatu yang ada dalam ibadah as-salat. Qala ba'du salaf, berkata sebagian para salaf, dinukil oleh Syekh Ibnu Taimiyah di sini, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya' wal munkar lam yasdad biha indallahi atau minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan kemungkaran, dari perbuatan kemaksiatan, maka salatnya itu tidak menambah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia salat tetapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. لأنها ليست الصلاة المطلوبة منا الصلاة المطلوبة منا أن تكون صلاة بمعنى الكلمة كان بعض السلف إذا دخل في صلاته لا يحس بشيء يغيب عن كل شيء إلا عن الله عز وجل من يثبت كلام له beberapa ucapan para salaf. Kita masuk pada hadisnya. Hadis ke-1042. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kull yawm 5 marrat هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا متفق عليه. Bab yang sering kita baca adalah bab yang menerangkan keutamaan amalan salat. Dengarkan baik-baik wahai kaum muslimin agar supaya kita semangat dalam melakukan ibadah salat. Jangan dianggap salat itu tanpa ada guna, sia-sia salat itu, ngabisin waktu tok. Jangan. Dengarkan hadis Nabi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum, apa pendapat kalian, kata Rasul, law anna nahran, kalau ada sungai di depan pintu seorang di antara kalian, yaghsilu fiha kull yawm 5 marrat, dia mandi di sungai itu setiap hari 5 kali mandi. Pertanyaannya, hal yabqa min daranihi syai'un? Apakah masih tersisa satu kotoran pun yang menempel pada tubuhnya? Maka para sahabat ketika ditanya seperti itu oleh Rasul, jawabannya, la yabqa min daranihi syai'. Kalau dia mandi 5 kali di sungai itu, sungai yang jernih, yang airnya mengalir, namanya sungai apa? Sungai. Dia mandi 5 kali dalam sehari. Para sahabat memastikan, la yabqa, tidak akan tersisa satupun kotoran yang menempel di tubuhnya. Belum sempat kotor, sudah mandi. Kegiatan sedikit, mandi lagi. Kegiatan sedikit, mandi lagi. Belum sempat bau tubuhnya, sudah mandi lagi. Dan mandinya di sungai. Bukan mandi dengan air yang sedikit. Ini sungai. Yang secara otomatis, kotorannya tersapu. Nahrun. Kalau demikian, orang ini bersih, tampilannya bagus, tanpa daki, tanpa bau, tanpa kotoran, selalu bertampilan bersih dari pagi sampai malamnya. Masya Allah. Maka Rasul mengatakan, fadzalika matalus salawatil khams, itulah penggambaran amalan ibadah sholat yang 5 waktu. Yamhu Allah bil khataya, dengan amalan ibadah salat 5 waktu itu Allah menghapus dosa-dosa. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, Zat yang Maha Rahmah, yang Maha Kasih Sayang. Allah Maha tahu hamba-hambanya itu akan banyak dosanya. Allah Maha tahu itu. Maka Allah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya, menghapus dosa-dosa hambanya dengan berbagai macam cara. Dengan istighfar, dengan doa, dengan taubat, dengan ibadah, dengan sedekah, diantaranya sholat yang 5 waktu ini. Ternyata alhamdulillah menghapus dosa-dosa. Sehingga mudah-mudahan dengan amalan sholat yang kita lakukan, subuh kita sholat, zuhur kita sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat terus. Kelak ketika kita mati dalam keadaan dosanya telah diampuni semuanya. Karena itu semangat dalam sholat. Semangat. Jangan punya pikiran sholat itu tidak ada manfaatnya. Tidak mendatangkan kemanfaatan. Bahkan merugikan. Lagi dagang laris-laris. Dadakan meng masjid. Mau rugi? Rugi mungkin Pak? Rugi. Lagi laris-laris. Dadak sholat kekan. Malah meng sebelah dadine tukune. Wangane menjenengan mau sebelah mana rugi nyisuk aja sholat maning. Setane ngomong atus niku Pak. Setane napa wonge? Wonge lah iya Pak. Kadangkala bojone ramane aja mau masjid baik ya lagi laris. Dagangan ditinggal napa masjid yang maning. Jenengan pripun nek diomong atus niku Pak. Teng sing wedon manut. Hah? Manut anu digambi sing edon. Tidak takut kepada Allah Azza wa Jal. Takutnya kepada sang istri. Harimau betina di rumah. Ya. Kadangkala suami itu kalah dengan istri. Ya. Yang biasa disebut dengan apa? ASTI, Asosiasi Suami Takut Istri. Maka hadirin yang dimuliakan, kita harus mengedepankan ibadah. Urusan duniawiyah, rizki min Allah, orang akan simpatik denganmu. Masya Allah. Ini jujur orangnya, karena sholatnya baik. Walaupun kita tidak mengharapkan dari sholat kita, mong pada tuku mengdaya kakotok sholatlah. Dan mong pada tuku. Lah itu urusan duniawi maning Pak. Sholat pikirannya duniawi. Sholat ngibadah, urusan rezeki, Allah yang memberi. Hadis yang barusan kita baca ya kaum muslimin, sangat besar kemanfaatan ibadah sholat. Menghapus dosa-dosa. Banyak sekali cara-cara Allah Azza wa Jalla menghapus dosa-dosa. Di antaranya dengan mengikuti Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Kita itibar Rasul. Dari penampilan fisik kita, dari ucapan kita, dari ibadah kita, dari akhlak kita, kepengen mengikuti Rasul. Bagaimana Rasul, maka seperti itu kita. Ini kaum muslimin, jangan dianggap remeh atau sia-sia mengikuti Rasul, enggak ada manfaatnya, salah. Bahkan dengan kita mengikuti Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Yang pertama, mendapatkan cinta Allah. Kita dijadikan sebagai hambanya Allah yang Allah cintai. Dan ini sangat besar. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah oleh Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jikalau kalian mengikutiku, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Ini pahala besar sekali. Kita motong kuku di hari Jumat, membaca Al-Quran surat Kahfi hari Jumat, kita melakukan salat ini, kita melakukan ibadah itu, di mana Nabi melakukan, kita ikut melakukannya, itu mendatangkan cinta Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dan itu sangat besar. Allah apabila sudah mencintai seorang hamba, Allah akan terima amalannya dan Allah akan memasukkan dia ke dalam al-jannah, diamankan dari an-nar. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dengan kita mengikuti Rasul alaihissalatu wassalam akan diampuni dosa-dosa kalian. Bagaimana cara mengikuti Rasul? Syekh Ibnu Taimin mengatakan dalam hal amalan, lakukan semuanya yang wajib maupun yang tidak wajib. Selama itu adalah perintah untuk kita lakukan, amalkan. Dengan itu akan tercapai yang namanya al-ittiba', mengikuti. Ora palah pilih. Apa sih? Jadi perintah Nabi kerjakan terus. Masya Allah. Jangan dianggap remeh kita memelihara lihya. Jangan dianggap remeh kita, selana kita selalu di atas mata kaki. Itu tak lain perwujudan ittiba' Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Selana di atas mata kaki wa kaum muslimin adalah bimbingan Nabi. Di mana Nabi alaihissalatu wassalam beliau bersabda, dan beberapa riwayat di antaranya, ma asfala minal izari minal ka'bain fa fi an-nar, apa saja yang lebih rendah, berarti posisi dari atas. Kalau dari bawah tidak mengapa, contohnya seperti selimut umpamanya atau sepatu boot, kan dari bawah ke atas. Ini dari atas ke bawah, apa saja yang lebih bawah daripada kedua mata kaki, maka hal itu fi an-nar, dalam neraka. Sombong atau tidak sombong, finnar. Apabila disertai dengan sombong, maka dia akan mendapatkan siksaan empat jenis siksaan. Man jarra thawbahu khuyala, lam yandurullah alaih, lam yandurullah ilaih, wala yukallimuhu, wala izakkih, walhum azabun adim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang yang menjulurkan kainnya sampai di bawah mata kaki disertai dengan kesombongan, maka aku mendapatkan empat siksaan. Lam yandurullah ilaih, lam yandur Allah ilaih, Allah tidak akan melihatnya. Delengkok biora, dideleng biora pak. Jenengan datang ke orang yang terhormat, Pak Camat, Pak Lurah, jenengan jagong, dideleng beora, dideleng beora, Pak apa maning kok digubris, ngerti digubris? Lah orang lu ngapain anak? Mokjan, waduh, aku si siapa ya, dideleng beora, jeneng Pak Lurah bewis, aduh, semegrap banget nanti, aku tekat dideleng beora. Itu nanti di yaumil qiyamah orang-orang yang seperti itu tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jal. Dan ini siksaan. Wala yukallimuhu, Allah tidak akan bicara kepadanya. Wala yuzakkihi, Allah tidak akan mensucikannya. Alias dosanya itu tidak diampuni. Disiksa, siksa. Dan dosa apa? Siksa. Dosa apa? Siksa. Dosa apa? Siksa. Tidak diampuni. Bahasa kitanya tidak dapat apa? Keringanan hukuman, gerasi atau yang semisalnya. Dia dosa apa? Siksa bayi siksa. Apa mani? Siksa bayi siksa. Duh, orang diampuni. Orang dulu dia orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki dengan kesombongan. Dan yang berikutnya, balahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Kita walhamdulillah, walhamdulillah, nikmat minallah, tahu hadis ini dan diberi kemudahan untuk mengamalkannya. Hari-hari seperti itu kondisi kita. Itu jangan dianggap sepele. Itu termasuk bagian dari ittiba' Rasul, mengikuti Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Bisa dimengerti hadirin? Walhamdulillah. Sehingga ittiba' Rasul itu manfaatnya besar. Allah menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang dicintai dan diampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, berikutnya. Hadis tadi bukan hanya satu. Tapi hadis yang berikutnya pun serupa maknanya. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalus salawatil khams kamatsli nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghsilu minhu kullal yawm khams marrat." Rahu Muslim. Al-ghamru bi fathil ghain al-mu'jamah al-kathir. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, penggambaran perumpamaan salat yang lima waktu itu seperti sungai. Lihat bahasanya, nahrun sungai, jarun, kalau di sini disebutkan dengan kasrah ya, kamatsli nahrin, seperti sungai, jarin yang airnya mengalir, yang disebutkan dengan bahasa ghamrin, airnya banyak. Sungai, Pak. Sana got, nek got lah malah habis nang got ya malah kotor. Ini sungai. Sungai yang airnya bukan menggenang. Kalau menggenang, atasnya jernih, begitu diincelupi, budak, Pak. Ya malah kotor, Pak. Ini Nabi menjelaskan sungai yang airnya mengalir, yang banyak airnya, jernih tidak kira-kira? Jernih. Ini sungai yang apalagi yang mengalir dari pegunungan, sungai yang sangat jernih, Masya Allah. Adapun kalau sungai kayak Serayu, sungai pembuangan Pak gitu. Nah, kalau musim hujan, budak. Maka ini penggambarannya sungai yang sedemikian rupa. Setiap hari dia mandi di sungai itu lima kali. Lima kali. Yang berikutnya, tambah sedikit. An Abdul bin Mas'udin radhiyallahu an, anna rajulan asaba mimratin qublatan. Fata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru fa anzalallahu ta'ala waqimi salata tarafin nahar wa zulfa min al-lail innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Faqala ar-rajul ali hadha qala li jami ummati kullihim muttafaqun alayh. Dari sahabat Abdul Mas'ud radhiyallahu an, dikisahkan di sini ada seseorang yang dia jatuh pada sebuah dosa, yang dosa itu bentuknya adalah min imratin qublatan, mencium seorang wanita. Maka laki-laki itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkannya. Maka turunlah di saat itu ayat Al-Qur'an, wa aqimis salata, dirikan salat, tarafin nahar wa zulfa min al-lail. Tarafin nahar wa zulfa min al-lail, yakni salat di waktu pagi dan salat di waktu malam. Awal pagi dan akhir pagi dan malam. Yani salat yang lima waktu. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Maka laki-laki tersebut mengatakan, apakah ini khusus bagiku ya Rasulullah? Qala li jami ummati kullihim. Ini bagi semua umatku. Ayat ini kaum muslimin menyebutkan ibadah salat, yang ibadah salat itu bagian dari hasanat, yang mana hasanat dengan itu bisa menghapus sayi'at, kejelekan-kejelekan. Kita tahu Nabi mengatakan wa adbi'i sayi'at al-hasanat tamhuha, sertakanlah amalan kejelekan dengan amalan kebaikan setelahnya, karena amalan kebaikan ini akan menghapus amalan kejelekan yang tadi kita lakukan. seperti istighfar, taubat, sholat, dan yang lainnya. Nah, ayat ini berkaitan dengan ibadah sholat. Sholat yang mana? Sholat yang fardu. Turfainahar, uzulfiminalail. Ini berbicara tentang waktu sholat yang fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ketika seorang melakukan dosa, kemudian dia melakukan ibadah-ibadah sholat, lima waktu tadi, akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Apa ayatnya? Ini tadi. Ayat ini diakhiri dengan kalimat, innal hasanat yudhibna syai'ah. Sesungguhnya amalan-amalan saleh, amalan-amalan ibadah, amalan-amalan kebaikan, akan menghapus dengannya amalan kejelekan-kejelekan. Walhamdulillah. Ini adalah upaya setiap kita, usaha setiap kita untuk bisa menghapus dosa kita masing-masing. Sadarilah kaum muslimin, teramat banyak dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Dosa itu kaum muslimin itu ada beberapa jenis. Sebutkan dalam hadis Nabi, ini terakhir ini. Bunan dan awal. Bukti protes orang rampung ngomong bahaya. Nyebutkan. Rasul menyebutkan dosa itu ada beberapa. Allah maghfirli. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Ma qaddamtu wa ma akhartu. Dosa yang telah aku lakukan dulu kala. Wa ma akhartu, dan dosa yang akhartu, itu dosa yang belum saya lakukan. Itu saya minta ampun. Ya Allah, ampunilah. Ya Allah, ampunilah. Maka jantu sama akhar itu, yang dulu-dulu atau yang sekarang-sekarang ini atau yang akan datang, ampun. Yang berikutnya, wama asrartu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang aku dalam melakukannya sembunyi-sembunyi. Dosa sing sembunyi-sembunyi. Wama a'dantu, yang berikutnya dosa yang aku lakukan dengan terang-terangan. Kadangkala seperti itu, Pak. Orang keton gawe dosa, ninek lagi dewekan. Ha, niku. Orang nawungi kisah. Kadangkala tergiur dengan apa? Maksiat. Yang berikutnya, wa ma asraftu, dosa yang aku asraftu. Ya, ini dosa yang aku sengaja, yang aku mendolimi diriku sendiri. Yang kelima, dan dosa wama anta a'lamu bihi minni, dosa-dosa yang engkau tahu dan aku tidak tahu. Anta a'lamu bihi minni, engkau lebih tahu tentang dosa-dosaku daripadaku. Rasanya tahu atau dosa, padahal Allah tahu dosanya pirang-pirang. Wah, sing ra rumangsa. Kadang-kadang kan ada orang seperti itu, ya. Aku tahu atau dosa. Walarika. Karena jahil dari macam-macam dosa, akhirnya dia merasa tidak pernah berbuat dosa. Ini dosa-dosa. Antal muqaddim wa antal mu'akhir. La ilaha illa anta. Itu hadis. Doa ini diucapkan kapan kaum muslimin? Doa ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk kita membacanya setelah kita selesai innaka hamidum majid tasyahud, kemudian selawat ibrahimiyah qablat taslim, sebelum mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Jeda waktu yang singkat itu termasuk dari waktu-waktu mustajab dakwah, mudah terkabulkan doanya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nabi mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, la tada'fi kulli dubri salatin, jangan kau tinggalkan pada setiap akhir salat. Setiap akhir salat itu bukan setelah selesai salam, tapi sebelum salam. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan doa-doa yang terwarid dalam sunnah yang berkaitan dengan amalan salat itu diucapkan sebelum salam. Karena setelah selesai salam itu tidak ada doa, yang ada adalah zikir, mengucapkan kalimat thayyibah, bukan berdoa. Doa itu dibaca sebelum salam. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiih dajjal. Di antaranya itu. Di antaranya tadi, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma sarartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seperti itu dalam prakteknya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu semuanya lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.